Sempurna tanpa adanya musik dan lagu. Lagu dan irama berdendang ria, berlipur saat hati sedang lara. Ayolah kawan, ayunkan badan dengan pesta joget di depan pantai. Janganlah kau malu menari bersama. Dan dengan PSB joget di depan.